besar tipe penyoter. No hay adina la monan barang penting ukur. Ai, rumah satu bisa mungkin. Asep boya goya ganbu. Ai, rumah satu bisa bohong. Asep penek enek ganbu. Ai, tak bisa mungkir jeng bohong. Tak bisa di fakta lagi, tak bisa di bebe nyoba.